Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inastaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kepada kita sekalian kenikmatan anugerah yang sampai detik ini ya, kita terus merasakannya. Baik itu nikmat yang berupa nikmat jasmani ya, demikian pula nikmat rohani. Demikian pula nikmat duniawi atau nikmat dini. Di mana di antara nikmat-nikmat tersebut yang paling besar, yang paling agung, yang mungkin di antara kita belum sadar dan belum mengetahui bahwa itu nikmat, yaitu nikmatul Islam wal iman. Di mana Allah telah memilih kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan taufik, yang mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang muslim. Maka ini termasuk nikmat yang paling besar, yang paling agung. Ya, di tengah gelombang fitnah di zaman ini yang menyebar, yang merebak di tengah masyarakat, ya, upaya untuk mengkaburkan ya, atau membuat rancu bahkan di tengah kaum muslimin pemahaman bahwa Islam adalah agama yang paling benar, berusaha untuk dirancukan, dikaburkan ya, dengan mengesankan bahwa seluruh agama yang ada benar ya, sehingga masing-masing orang dipersilahkan ya, diperbolehkan untuk meyakini apa yang dia inginkan, untuk beragama sesuai dengan apa yang dia maukan, terserah, bebas ya, toh yang disembah juga sama ya, cuma perbedaan istilah saja ya, kalau Islam ya, Allah, kalau Hindu ya dewa ya, kalau apalagi Buddha ya Sang Hyang Widi, kalau Nasrani juga Tuhan Bapa, intinya sama, kurang lebih katanya begitu. Ini pemahaman kufur ya, berbahaya. Apabila seorang Muslim ya, sudah berani ya, menyatakan bahwa semua agama benar, ini bisa membatalkan keislamannya. Na'udzubillah. Karena Allah sudah tegas dan terang ya, menjelaskan di dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. bahwa agama yang paling benar, yang paling Allah ridai, yang Allah restui hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang berusaha untuk mencari ideologi, akidah, agama selain Islam, maka sungguh akan tertolak, enggak akan diterima, enggak dianggap oleh Allah, dan nanti di akhirah dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu wallahi, nikmatul Islam wal iman, kita termasuk kaum muslimin, kaum mukminin, itu nikmat luar biasa. Oleh karena itu di antara faedah ataupun hikmah kenapa kita terus diperintah oleh Allah untuk memohon hidayah kepada Allah pada sholat-sholat kita, bahkan pada setiap rakaat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, di antara ayat yang kita baca, yang kita ulang minimal 17 kali dalam sehari semalam adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah kepada kami untuk menempuh dan meniti siratul mustaqim. Jangan dikira bahwa ayat ini diarahkan kepada mereka-mereka yang masih kafir supaya mereka dapat hidayah. Bukan. Yang membaca doa ini adalah kaum muslimin, musallin, orang-orang yang sholat. Dari kalangan kaum muslimin. Lalu apa maksudnya hidayah di sini? Maka di sini di antara maknanya adalah bahwa kita memohon kepada Allah agar kita diberikan bimbingan dan arahan oleh Allah, diberikan kemauan pada hati kita untuk bisa mempelajari Islam. Kemudian yang kedua, diberikan keinginan dan semangat untuk mengamalkannya. Dan juga diberikan hidayah dan bimbingan dari Allah agar kita bersabar di atasnya. Bersabar ketika belajar, tegar ketika mengamalkannya, enggak putus asa, tidak berkeluh kesah. Demikian pula kita memohon kepada Allah agar kita diberikan sabat wal istiqamah di atas hidayah ini, di atas Islam dan iman. Meskipun kita sudah sekian lama mengaji, kenal sunnah, meskipun kita sudah sekian tahun beribadah kepada Allah, salatul jamaah, meskipun kita sudah menerapkan dan mengamalkan sekian banyak amalan-amalan sunnah, maka tetap di sini Allah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan dan memanjatkan doa ini kepada Allah. Kenapa? Apa rahasianya? Karena kita gak tahu akhir hidup kita itu ditutup dengan apa. Karena seperti yang Nabi sebutkan, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung dengan yang terakhirnya, amalan penutup. Sehingga kita ini sebenarnya sedang proses. Apakah proses ini akan berakhir dengan kebaikan atau dengan kejelekan? Maka tentunya masing-masing kembali kepada keikhlasan, ketulusan, kejujuran, semangat dari masing-masing kita dalam meniti siratul mustaqim ini. Nah, oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan sebuah nasihat dan wejangan untuk umat Islam, untuk kaum muslimin, sekaligus sebagai teguran. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, innallaha yu'til mala 'ala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan harta, kekayaan yang sifatnya duniawi kepada orang-orang yang Allah cintai dan yang Allah benci. Yang penting ada usaha, Allah beri. Nah, dia menempuh sebab-sebabnya untuk mendapatkan penghasilan, untuk meraih kekayaan, ya, dan mendapatkan jabatan, maka Allah kasih, Allah takdirkan, dia dapat. Ya. Namun apakah itu sebagai bukti Allah cinta pada dia? Allah senang dia? Enggak mesti. Karena sekedar meraih, ya, perkara-perkara duniawi, ini bukan ukuran. Allah cinta atau Allah benci. Namun yang menjadi barometer dalam hal ini, kata beliau, wala yu'til iman illa ala man yuhib. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan nikmat iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Inilah rahasianya. Kenapa kita senang, bahagia, ya, ketika kita mendapatkan nikmatul iman, ya, nikmatul Islam. Kenapa? Mudah-mudahan ini sebagai tanda dari tanda-tanda kebaikan bahwa Allah cinta dengan kita. Kita hanya berharap, enggak bisa memastikan. Ya, sehingga tentunya harus ada upaya dari kita, ya, dari masing-masing kita secara pribadi sebelum keluar untuk berusaha mempertahankan nikmat ini agar terus terjaga, jangan sampai lepas. Ya, jangan sampai sirna dan hilang. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, ya, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ya, kata beliau, "In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am." Apabila Anda berada, ya, pada satu kenikmatan, maka jaga nikmat itu. Ya, pelihara. Ya, syukuri. Gimana cara mensyukuri nikmat Allah? Ya, yang pertama akui itu nikmat datang dari Allah, bukan semata-mata kemampuan kita, bukan semata-mata karena kepandian kita. Apapun yang kita nikmati, apapun yang kita dapatkan, jangan sandarkan kepada kemampuan kita. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu yang kaitannya dengan perkara duniawi ataupun ukhrawi. Duniawi, ya, kekayaan, pekerjaan, ya, kendaraan, ya, tempat tinggal, rumah, anak, istri. Ini semuanya nikmat. Ya. Nikmat aman, nikmat kesehatan, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun nikmat yang kaitannya dengan dini, agama. Ya. Bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Bisa melakukan amalan ibadah dengan nyaman. Ya. Bisa kenal sunnah. Walhamdulillah. Ya. Bisa memiliki keluarga yang kenal sunnah. Walhamdulillah. Ya. Sandarkan semuanya kepada Allah. Bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Walhamdulillah. Ya, jangan mengatakan, oh ini menunjukkan saya cerdas. Kamu bodoh. Ya. Ya, saya satu surat Al-Baqarah, satu hari selesai. Kamu, satu ayat gak selesai-selesai. Ya, jangan seperti itu. Ini sudah mulai ujub. Berarti Anda sudah gak syukur kepada Allah. Kalau Anda syukur kepada Allah, yakini itu nikmat dari Allah, yakin. Bukan semata-mata kecerdasanmu. Okay. Kalau Allah mau, Allah cabut nikmat itu, dicabut. Ya. Gak bisa ngapal sama sekali, boro-boro ngapal, baca saja, gak bisa nanti. Bisa jadi. Yang kedua, ucapkan dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Rukun yang kedua dari syukur terhadap nikmat Allah setelah mengakui. Ya. Yang ketiga adalah berusaha untuk, ya, memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Semakin kita merasakan, ya, ataupun mengetahui bahwa nikmat Allah yang kita rasakan semakin banyak, yang kita dapatkan semakin banyak, maka semakin dekat dia kepada Allah, semakin rajin dan tekun ibadah, ya, semakin rajin baca Quran, ya, semakin semangat taklimnya, semakin giat sholat jamaahnya, ya. Semakin, ya, semangat untuk bersedekah semakin ya, memperbaiki hubungan dengan keluarganya, ya, semakin semangat untuk mendidik istri dan anaknya, semakin semangat untuk birrul walidain dan seterusnya. Ini, ya, ini upaya untuk menjaga nikmat seperti ini. Kemudian kata beliau, fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jangan rusak nikmat itu dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat-nikmat yang kita rasakan. Disadari ataupun tidak. Ya. Dan itu sudah terbukti. Oleh karena itu, ya, Allah menyebutkan dalam sekian banyak ayat kondisi satu kaum yang dahulunya mereka aman, tentram, ya, gemah ripah, loh jinawi, ya. Nah, artinya negerinya itu wah sudah makmur, ya, semakmur-makmurnya, ya, nggak ada pengangguran, semuanya tercukupi, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang miskin, semuanya, ya, strata, ya, masyarakatnya, tingkat kehidupan masyarakatnya menengah ke atas, nggak ada yang ke bawah, mapan, ya. Namun ketika mereka kufur, langsung diganti oleh Allah, ya, dengan kesengsaraan, dengan musibah dan bencana serta malapetaka. Ya. Maka barakallahu fikum, hendaknya kita semangat, ya, untuk mempertahankan dan menjaga nikmatul Islam wal iman. Oleh karena itu sepatutnya, bahkan wajib, ya, bagi seorang muslim untuk menempuh sebab-sebab yang bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu dengan menempuh sebab-sebab, ya, sehingga dia bisa, ya, naik kehormatannya, kemuliaannya. Ya. Bukan di sisi manusia. Sekedar jadi pejabat ini, sekedar menjabat itu, ya. Sekedar jadi pimpinan ini, pimpinan itu, ya. Itu belum ada apa-apanya. Belum tentu dia mulia di sisi Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu di antara sebab untuk meraih, ya, kemuliaan di sisi Allah di dunia demikian pula di akhirah adalah dengan iman. Iman, ya. Iman yang tentunya diwujudkan dengan lurusnya akidah dan benarnya amalan. Itu iman yang benar, ya. Lurusnya akidah, ya. Lurusnya tauhid, enggak dirusak dengan kesyirikan dan kekufuran. Demikian pula benarnya amalan. Benarnya amalan yaitu ketika mencocoki sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dibangun di atas keikhlasan, bukan di atas bid'ah. Ya. Amalan tersebut dibangun di atas dalil yang sahih, bukan dibangun di atas terkaan dan dugaan, apalagi ikut-ikutan. Ya. Luar biasa. Yang ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak merasakan dan tidak mendapatkan nikmat ini. Ya. Terkadang sebagian mereka, ya, niatnya bagus, ikhlas, semangat untuk beramal, tapi sayang, ya, amalannya enggak dibangun di atas dalil yang benar. Ya. Enggak ada sunnahnya, enggak ada anjurannya. Terus gimana? Nasib amalannya, ya sia-sia. Oh, tapi bagus kelihatannya. Yo, enggak bisa. Ukuran bagus tidaknya kalau itu kaitannya dengan ibadah, jangan dikembalikan kepada akal manusia dan perasaan manusia. Tapi hendaknya dikembalikan kepada tinjauan syariat. Apakah ada tuntunannya atau tidak? Ya subhanallah. Ya, malam ini bertepatan dengan, ya, malam ini Syaban. Ya, mungkin bagi saya pertama kali, ya, mendapati suasana seperti ini di Kalimantan. Ya, luar biasa. Antusias banget. Ya. Artinya suasananya beda banget itu loh. Ya, menunjukkan semangatnya kaum muslimin, alhamdulillah. Satu sisi, ya, sisi keagamaannya, semangat, tapi sayang enggak didukung dengan ilmu. Ya. Enggak dikuatkan dengan bimbingan yang benar. Ya. Sayang, kasihan, ya. Nah. Jangan malah mendoakan kejelekan ya. Biarin aja. Rasain biar capek. Jangan. Tapi malah kita hendaknya mendoakan kebaikan. Kasihan itu loh. Ya, sudah capek-capek baca Yasin 3 kali katanya, ya. Masya Allah, sholat tasbih. Nanti dilanjut lagi sholat malam, entah sholat isyanya kapan. Ya. Sampai luar biasa, khusyuk. Ya, besok harinya puasa. Masya Allah. Ya. Toko-toko tutup. Ya. Kalau buka rasanya canggung gitu loh. Ya, kalau bulan Ramadan biasa. Biasa ya, buka warteg ya, buka nasi kuning meskipun malu-malu sedikit ya, agak ada penutupnya, tapi kalau besok malunya luar biasa. Ini Syu'bah. Nah, sampai safar pun ditunda. Kenapa? Menghormati nisfu Syu'bah. Ada dasarnya, ada dalilnya. Subhanallah ya. Kalau Anda jujur, ya. Kalau kita mau jujur dalam beragama, dalam berislam, kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata enggak ada. Ya. Kalaupun ada, hadis-hadisnya dhaifah, lemah, sehingga enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, sehingga dalam beragama enggak bisa asal-asalan. Main perasaan. Kalau dalam beragama ya, dalam beribadah, dalam mencari pahala ya, mencari keutamaan, itu dikembalikan kepada perasaan, kacau ya. Satu Banjarmasin ini berapa ratus ribu itu ya, kembali kepada perasaan, macam-macam nanti. Nah, kalau saya pengennya habis sholat itu zikir subhanallah 1000 kali. Ya. Ini yang semangat. Kalau yang malas, kebanyakan. Ya, 3 kali aja. Kembali kepada perasaan. Ya. Kembali kepada perasaan. Nah, kalian ini ribut, ini 1000, ini 3. Ngapain baca, capek. Ya tinggal, kubar. Ini kembali kepada perasaan. Ya. Allahul musta'an. Dan tidak demikian ya, dalam beragama. Oleh karena itu, ya, Abul Aliyah rahimahullah, Rufai' bin Mihran alaihi rahmatullah, seorang tabi'i, murid sahabat. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, kata beliau, "Laqad qara'tul Qur'an." Ya. "Laqad qara'tul Qur'an ba'da wafati nabiyikum bi asyri sinin." Sungguh, kata beliau, aku telah membaca Al-Quran 10 tahun setelah wafatnya Nabi kalian. Itu Rasulullah alaihi salatu wassalam. "Fawajadtu anna allaha qad an'ama alayya bi ni'matain fala adri ayyuhuma afdal." Dan ternyata dari lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran yang saya lewati, yang saya baca, ya tentunya beliau ketika membaca bukan sardan, sekedar membaca tok, ya. Nah, tanpa ada penghayatan, beda sama kita. Ya, kita sudah khatam saja, nggak ngerti maknanya, sudah top sudah, hebat banget itu. Ya. Sebulan itu pun, sebulan khatam Al-Quran, masya Allah. Ya, sudah sepeda hadiahnya. Ya. Mungkin ya, sebagai motivasi ya, padahal enggak paham. Ngerti apa yang dibaca. Ya. Ini sudah luar biasa. Tapi dahulu para salaf ketika membaca Al-Qur'an penuh dengan penghayatan. Sehingga ketika melewati setiap ayat, setiap surat di dalam Al-Qur'an itu mendapatkan faedah, faedah ilmiah. Dan beliau sampai pada satu kesimpulan bahwa ternyata dari bacaan Al-Quran saya, ya, saya mendapati bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada saya dengan dua nikmat, yang dari dua nikmat ini saya tidak tahu mana yang paling afdal, mana yang paling besar. An hadani lil Islam walam yaj'alni haruriya. Yang pertama, ketika Allah memberikan hidayah kepadaku untuk masuk dalam Islam, hidayah untuk menjadi seorang muslim, itu nikmat luar biasa. Ya, sungguh banyak di antara manusia yang bukan muslim statusnya. Ya, sekarang kalau kita melihat keluar ke dunia, sekarang penduduk dunia berapa? Berapa miliar? Belum sampai triliun ya kayaknya. 5 miliar, masya Allah. 5 miliar. Muslim kira-kira berapa persen? Berapa? 20%. Dari 5 miliar berarti 1 miliar ada? Ada? Enggak ada. Enggak ada 1 miliar. Oh, berarti sedikit banget. Ya, sedikit sekali. Nah, berarti cuma hitungan ratusan juta manusia. Itu pun masya Allah sudah banyak. Tapi dibandingkan dengan seluruh jumlah manusia yang hidup sekarang, itu ya terlalu sedikit. Ya. Namun tentunya banyaknya yang kafir bukan berarti agama kekufuran yang benar. Ya. Nah, ini nikmat yang pertama, yaitu ketika Allah menjadikan beliau sebagai seorang muslim, ya, sebagaimana kita. Ada nikmat yang kedua, walam yaj'alni haruriya. Ya. Nikmat yang kedua yaitu ketika Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri, orang yang menyimpang, orang yang sesat. Ya. Muslim-muslim tapi bid'ah gandrung. Ya. Nah, ini. Nah, muslim-muslim KTP-nya tapi akidahnya rusak. Ya. Mengotak-atik Al-Qur'an, ya, merubah-rubah makna Al-Qur'an, mencela para sahabat, mengingkari takdir. Ya, enggak yakin dengan adanya telaga nabi. Ya. Enggak membenarkan adanya timbangan pada yaumul qiyamah. Ini muslim, ya, tapi sesat. Kenapa? Ini semuanya keyakinan menyimpang. Enggak yakin dengan adanya azab kubur, siksa kubur, ya, nikmat kubur. Muslim, muslim. Tapi sesat. Menyimpang. Ya. Semangat sholat, semangat puasa. Tapi bid'ahnya luar biasa. Gak kalah banyaknya. Ya. Luar biasa. Allahu musta'an. Sehingga tentunya ini diantara upaya kita, ya, untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu dengan beriman kepada Allah, ya, dengan meluruskan akidah, ya, dan membenarkan tauhid, dan menjauhi dari hal-hal yang merusaknya, dan berusaha untuk membenarkan amalan ibadah kita. Makanya kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dalam surat Al-Mujadalah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Berarti dengan iman Allah akan mengangkat derajat seseorang. Ya, tentunya bukan sekedar slogan dan pengakuan iman yang Allah maksudkan pada ayat tadi, tapi betul-betul diwujudkan dengan apa tadi? Dengan lurusnya, ya, iman, akidah, dan ya benarnya tauhid, benarnya amalan. Nah, makanya kata Allah dalam surah Muhammad, fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antum a'lam wallahu ma'akum wala yatirukum a'malakum wala yatirukum a'malakum. Ya. Dan jangan kalian merasa hina, merasa rendah di hadapan mereka, orang-orang kafir, minder itu loh. Jangan. Ya. Ketemu sama orang-orang kafir kayaknya gak usah. Ya, justru harusnya sebaliknya. Ya. Nah, mereka pasang dada, kita pasang kepala. Artinya jangan minder. Fala tahinu. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Wa tad'u ila salmi, dan janganlah kalian ya, meminta merengek-rengek untuk mengadakan kencatan senjata dengan mereka orang-orang kafir. Enggak usah. Kalau enggak ada kemaslahatan, jangan, kata Allah. Kenapa? Wa antumul a'laun, karena kalian adalah orang-orang yang mulia, tinggi di sisi Allah. Mereka itu rendah, orang-orang kafir. Ya. Bukankah Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Ulaikahum khairul bariyah. Mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Namun ketika menyebutkan ya, orang-orang kafir, ahlul kitab dan kaum musyrikin, apa yang Allah sebutkan? Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Ya, biar ganteng, cantik, kayak apa? Jelek. Ya. Nah. Biar hebat, kayak apa? Jelek. Sehingga jangan terkagum-kagum dengan apa yang ada pada orang-orang kafir. Makanya termasuk mualatul kufar. Sikap loyalitas kepada orang-orang kafir. Yang pertama adalah al-mahabbah. Ya, lil kufar, adanya kecintaan, senang ya, dengan orang-orang kafir, senang dengan akidahnya, senang dengan agamanya. Ya, dan juga diantara bentuk dan ciri seseorang loyal dengan orang-orang kafir dan itu bisa membatalkan keislamannya adalah suka memuji orang-orang kafir, baik memuji dari sisi agamanya ataupun apa yang ada pada mereka. Ya, enak ya kalau ya, kerja sama-sama orang kafir, ya, kafir-kafir tapi amanah ya. Beda sama orang muslim, sholat-sholat tapi penipu. Allah musta'an, hati-hati, ini bahaya ucapan seperti ini. Ya, sudah mulai membanding-bandingkan. Ya, ya, sejelek-jeleknya muslim masih mulia karena iman. Ya, jangan kau bandingkan dengan orang kafir. Ya, ya harusnya sebaliknya. Ya, biar kerjanya amanah, ya, tetap kafir pak, jelek. Ya, sampai ada yang menyatakan bahwa masih mending pemimpin itu meskipun kafir, yang penting adil, lebih baik daripada ya, muslim zalim. Allahul musta'an. Ya, ini maksudnya apa Pak Yai? Ya. Ya, kayak gini pernyataan orang-orang politik, ya. Suka cari muka, ya, cari masa. Ya. Dan memang yang seperti ini pramuka, ya. Di sana senang, di sini senang. Ya. Biar diterima di semua kalangan. Ya, di kalangan mereka muslimin ya diterima, di kalangan orang-orang kafir juga ya disambut dengan meriah. Ya, Allahul musta'an. Nah, ini baru ya sifat negarawannya seperti ini. Ini calon-calon pemimpinnya kayak gini nih. Ya, menghormati perbedaan. Ya, enggak menyangkut pautkan masalah SARA, ya. Kalau mereka yang suka ya mengangkat-ngangkat ya nama-nama agama, ini bahaya yang kayak gini. Gak cocok jadi pemimpin. Gak punya jiwa nasionalisme. Ya. Gak punya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini. Bukan ya, Pancasialis. Ya. Allah musta'an. Ini berbahaya. Ya. Alhasil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, ini diantara sebab untuk meraih dan mendapatkan kemuliaan dengan iman. Yang kedua, ya, dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang bisa mendapatkan dan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebutkan dalam surat Al-Mujadalah kelanjutan dari ayat yang kita sebutkan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Setelah Allah menjanjikan untuk mengangkat derajat kaum mukminin, kemudian orang-orang yang telah diberikan ilmu diangkat derajatnya. Muslim, mukmin, cerdas, ngerti, faham tentang ilmu agama. Ya. Tahu tentang hukum-hukum Islam, ini halal, ini haram, luar biasa. Lebih diangkat lagi derajatnya. Lebih mulia lagi. Pada tempat yang lain Allah sebutkan, ya. Narfa'u darajati man nasya. Kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Dengan apa? Kata Imam Malik rahimahullah, ay bil ilm, dengan ilmu. Seseorang menjadi mulia. Ilmu apa? Ya. Ilmu pemerintahan. Ya. Ilmu apa? Pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu hisab, matematik. Ilmu kimia, fisika, biologi, kedokteran. Bukan. Tapi ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Seseorang menjadi mulia. Ya, luar biasa. Kalau ini saja, satu poin ini saja terpatri, ya, betul-betul kita yakini dan harus yakin. Kenapa? Allah yang menyatakan. Ya, kalau kita ragu berarti kita meragukan ayat Allah. Kalau kita yakin, insyaallah, bahkan pasti, ya, pasti Allah akan mengangkat derajat kita di dunia, demikian pula di akhirah. Yakin. Allah tidak akan menyia-nyiakan seseorang yang jujur dalam mengamalkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Gak usah khawatir nanti makan apa. Gak usah khawatir nanti, ya, nasibnya bagaimana. Ya. Masa depannya. Gak usah khawatir. Ya. Kita yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, ya, tetap semangat belajar. Untuk apa? Untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Ya. Demikian pula kita hasung istri-istri kita dan anak-anak kita untuk belajar. Untuk apa? Untuk memuliakan mereka di sisi Allah. Nah, bisa pondokkan, pondokkan. Bisa diajari sendiri, ajari sendiri. Ya. Sehingga apa yang kita miliki dari waktu dan kesempatan serta kesehatan, kita gunakan untuk meraih kemuliaan ini. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang mengerti, ya, dan mengetahui serta memahami kapasitas dirinya. Saya ini termasuk kategori orang yang sudah ngerti atau belum. Ya. Namun yang jelas kita semuanya, ya, juhal, jahil, gak ngerti apa-apa. Ya, sehingga sepatutnya bagi kita untuk menyadari bahwa kita semuanya dituntut untuk belajar. Ya, untuk meraih kemuliaan. Oleh karena itu sebagai faedah disebutkan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad An-Nahwi. Imam Khalil bin Ahmad An-Nahwi. Beliau jago nahwu. Ya, jago ilmu atau ahli ilmu tata bahasa Arab. Siapa namanya? Khalil bin Ahmad. Kata beliau, "An-nar rijala arba'ah." Ya. Beliau membagi manusia. Kata beliau, manusia itu ada empat. Yang pertama, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Fadzakal alimu fattabi'uh. Seseorang yang mengetahui. Seseorang yang memiliki ilmu. Dan dia mengetahui bahwa dia punya ilmu. Maka dialah seorang yang alim. Maka ikutilah dia. Ya, ini jenis yang pertama. Ya, ini ikuti dia. Belajar, istifadah, ambil faedah darinya. Ya, gimana cara mengambil faedah dari seorang alim? Apakah minta bekas air mandi atau air wudunya? Ataukah minta percikan air ludahnya? Bukan, Pak. Ini kebiasaan sufi, syiah. Ya. Kebiasaan syaitan. Tapi cara mengambil faedah, manfaat dari seorang alim adalah dengan belajar. Ya. Mempelajari Islam lewat jalurnya. Apabila memang diketahui dia adalah orang yang amanah, istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri fa huwa ghafilun fanabbihu. Yaitu seseorang yang dia memiliki ilmu, namun dia tidak mengetahui bahwa dia punya ilmu. Atau dengan ungkapan yang lain, tidak sadar bahwa dia punya ilmu. Maka dia adalah orang yang lalai, fanabbihu, kata beliau. Ingatkan dia. Ya, sudah mondok 10 tahun di pondok Ahlus Sunnah. Suruh ngajar enggak mau. Ya, meskipun ngajar anak-anak, wala privat. Ya, kenapa? Aduh. Saya belajar lama mondok tapi enggak dapat apa-apa, ya. Yang benar, 10 tahun loh. Katanya antum ini sudah menghafal khatam 30 juz dulu itu. Merendah dia. Ya, ingatkan, ya akhi. Ya, antum sudah sekian lama mondok. Berarti kan banyak faedahnya, alhamdulillah. Kalau antum merasa baru sedikit faedahnya, alhamdulillah. Ya, tidak mengapa. Yang sedikit itu sampaikan kepada yang lainnya. Ya. Khawatir kalau tidak disampaikan, ya, tidak dimurojaah, ya. Baik secara pribadi ataupun dengan ikhwannya, dengan saudaranya, ya, akan hilang. Akan hilang. Nah. Dan ini termasuk bagian dari dakwah. Tolong bantu. Ahad ini diingatkan. Karena bihu. Ya. Dia punya ilmu, namun dia belum menyadari bahwa dia punya ilmu. Ingatkan dia. Yang ketiga. Rajulun la yadri. Ya. Rajulun la yadri. Wahuwa yadri annahu la yadri. Fahuwal jahilu fa'allimuh. Seseorang yang enggak punya ilmu. Dan dia menyadari bahwa dia tidak punya ilmu. Ngaku dia. Saya jahil. Enggak tahu apa-apa. Memang enggak tahu apa-apa memang. Asli. Bukan karena tawadu. Asli memang awam. Nah, ini seperti ini ada kemungkinan. Ada harapan untuk bisa ngerti tentang Islam. Ya. Kata beliau, fa'allimu, ajari dia. Kesempatan. Enak yang seperti ini. Mudah diarahkan, dibimbing. Ya. Kenapa? Dia ngakui. Ya. Enggak petantang-petenteng, ya. Tapi ngakui. Dan ini enggak mengenal umur, ya, seperti ini. Ya, tua, muda, remaja, anak kecil sama. Jenis yang keempat, rajulun la yadri. Wahuwa la yadri annahu la yadri. Orang yang enggak punya ilmu. Tapi dia tidak sadar bahwa dia enggak punya ilmu. Nah ini repot. Ya. Ya. Fahuwa ma'iqun fahdharuh, kata beliau. Nah ini baru. Orang enggak punya ilmu tapi enggak paham bahwa dia enggak punya ilmu. Ngakunya, "Wow, punya ilmu banyak." Ya. Nah, seperti ini orang yang menyimpang dan berhati-hati darinya. Nah, ini perintah beliau. Jangan gauli dia. Ya. Jangan jadi temannya, jangan, hati-hati. Ya, kenapa? Ini orang sudah ada tanda-tanda penyimpangan, pembangkangan ini orang. Ya, susah untuk menerima nasihat. Hati-hati. Nah. Lama mondok, tapi di mana? Ya, di Iran, bodoh. Biar 10 tahun. Ya. Kenapa? Iya, akidahnya bobrok. Ya, rusak. Ya, ibadahnya amburadul udah. Nah, pergaulannya bebas, ngeri. Ya, ini sejahil-jahil manusia. Ya, biar nanti titelnya pulang ke Indonesia LC, ya. LC atau apa, ya, tetap dia adalah bodoh. Ya. Tapi ya karena sudah kadung dilantik, ya. Sudah lulus S1, S2 di KUM sana, sudah enggak paham bahwa dia jahil. Ini hati-hati yang seperti ini, ya. Jangan ngaji sama orang seperti ini. Jangan belajar ilmu agama tentang Islam, tentang Al-Quran dan Sunnah sama orang seperti ini. Hati-hati. Fahdharu, hati-hati. Kenapa? Menyimpang, ya. lama belajar S1 bahkan S2 di mana? Al-Azhar Mesir. Di sana kebanyakan Mu'tazilah, Asy'ariyah. Hati-hati. Ya. Tambah lagi nampak pergaulannya dengan siapa? Ya. Oh, ternyata bukan dengan para ulama Ahlus Sunnah. Bukan dengan para asatidah Ahlus Sunnah, hati-hati. Oh, dia LC kok. Dari mana? Libya. Oh, sama. Libya. Ya, itu wah, luar biasa. Campur aduk sudah. Macam-macam di situ. Ya, ikhwaninya, khawarijnya, ya, sururinya, kumpul semuanya. Ya, jadi jangan terpesona ya. Jangan terkagum-kagum terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa untuk menghukumi, oh si fulan ahlu sunnah, si fulan bisa diambil ilmunya, si fulan bisa dijadikan sebagai guru. Oh jangan, hati-hati. Ya, kenapa? Ya, bisa salah asuhan nanti. Ya, kalau sudah salah asuhan, sudah kadung cinta, berat untuk lepas. Ya. Nah, seperti ya, maaf-maaf ya, balita itu. Kalau sudah kadung dimanjain, ya, dimanjakan, ya. Mau disapih sama ibunya sayang, kasihan, nangis terus. Akhirnya, nah, maunya metek terus. Ya. Akhirnya sampai gede pun ya enggak bisa tidur kecuali sama ibunya. Sulit untuk lepas. Kenapa? Sudah kadung. Ini bahaya. Ya, sehingga hendaknya harus ada tindakan preventif, pencegahan sebelum kebablasan. Ya. Sudah isya belum ya? Kalau di luar belum isya terus. Ya? Sudah. Sudah. Masa di luar masya Allah itu lagi semangat masya Allah. Kalau mustahil mana muadzinnya? Nah, bah, adzan bah. Ya, nanti adzan dulu kita lanjut sedikit ya mungkin sampai. Tapi melanjutkan sedikit tentang sebab-sebab untuk meraih dan mendapatkan kemuliaan. Sebab yang ketiga yaitu dengan Al-Quran. Seseorang bisa mendapatkan dan meraih ya, kehormatan, kemuliaan di sisi Allah dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang sahih rawi Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Inna Allah yarfa' bi hadzal kitab aqwaman wa yadh bihi al-akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah akan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ketika mereka senantiasa ya, membacanya. Rutin, ya, meskipun sedikit, luar biasa, dia jaga. Ya, dia muliakan. Nah, kitabullah, kalamullah. Dan ini amalan yang paling Allah cintai. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling Allah senangi, yang paling Allah cintai adalah yang terus kontinu untuk diamalkan. Meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Ya, baca sehari satu lembar, satu halaman, terus besoknya diulang lagi. Lanjut. Enggak terasa sebulan khatam, dua bulan khatam, tiga bulan khatam, enam bulan khatam, setahun khatam, alhamdulillah setahun khatam, masya Allah, ya sambil bekerja luar biasa, ya. Nah, mungkin pulang masing-masing bertanya, sudah sampaikah kita pada tingkat seperti itu? Ya, setahun bisa menghatamkan Al-Quran dengan kesibukan yang ada, ya. Jangan seperti mereka-mereka yang membaca Al-Quran cuma seremonial. Ya. Al-Quran hanya dibaca ketika dilombakan. Surahnya bagus. Ya. Tapi pada ayat-ayat tertentu saja. Karena apa? Karena itu yang akan dilombakan. Kebetulan mau lomba musabaqah tilawatul Quran. Ya. Sehingga setahun yang dibaca ikhlas terus. Masya Allah. Ya, panjang pendeknya sampai setengah jam al-ikhlas. Ya bagus. Al-ikhlas surat yang mulia. Tapi surat yang lainnya kemana itu? Ini mending. Sebagian lagi ya, tidak membaca Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Ya. Sehingga 11 bulan yang lainnya tutup mushaf. Tamat. Jadi nih mau bulan Ramadan ini sudah ngecek Al-Quran masih ada enggak ya? Cek lemarinya, jangan-jangan sudah hilang dimakan rayap. Nah, kenapa? Oh mau tadarusan katanya. Masya Allah tadarusan. Ya. Hanya pada bulan Ramadan. Ya. Nah kemarin kemana Pak? Ya sibuk lah, maklum bisnis. Allah musta'an. Ini berarti telah mengabaikan Al-Quran. Maka apabila kita menginginkan kemuliaan di sisi Allah, maka hendaknya kita perhatian membaca Al-Quran. Tapi saya belum bisa, ya belum bisa. Tapi usaha Pak, usaha. Ya, kalau kita belum bisa membaca ya satu halaman, ya satu lembar dengan ya lisan sendiri, maka kita simak. Ambil putar murotal ya dari seorang qori yang bagus bacaannya, mungkin dari awal Al-Baqarah simak ya. Ah, satu halaman sudah cukup, matikan dah sambil kita memperhatikan ya, dan itu terus nanti lanjut besoknya lagi. Saya mana tadi ya, oh sampai ini halaman ini, begitu ya, sehingga betul-betul ketika dia menyimak ya dan sambil melihat, itu sama dihukumi seperti membaca. Meskipun belum bisa baca, tapi sama seperti membaca. Ya. Karena orang yang menyimak itu ya, sama seperti membaca. Jadi jangan putus asa, ya, putus harapan. Demikian pula semangat dalam hal mengkajinya, ya, memahami tafsirnya, ya, kandungan maknanya. Ini yang lebih penting daripada sekedar membaca huruf-hurufnya. Ayat-ayatnya, surat-suratnya. Makanya kata Allah dalam surat Taha, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Sungguh telah datang hidayahku, kata Allah, kepada kalian wahai manusia. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka sungguh dia tidak akan sesat dalam kehidupan dunia, demikian pula sengsara dalam kehidupan akhirah. Ya, Abdullah bin Abbas ya sering menyebutkan ayat ini dan menyebutkan kandungan makna dan tafsirnya. Kata beliau, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah telah menjamin pada ayat ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan berusaha untuk mengamalkannya agar dia tidak tersesat dalam kehidupan dunia, ya, enggak menyimpang. Kenapa? Ada bimbingan. Ya, mau begini, oh gak boleh. Mau begini, oh haram ya. Seharusnya bagaimana? Begini, begini, begini. Apa? Ini ayatnya, ini hadisnya. Ada bimbingan, gak sesat dalam kehidupan dunia. Waliyashqa fil akhirah. Dan tidak akan sengsara, gak akan diadab dalam kehidupan akhirah. Itu buah ya dari komitmen dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, demikian pula ya memuliakan Al-Qur'an ya. Memuliakan Al-Qur'an tentunya setelah membacanya berusaha untuk menghayati kandungan maknanya dan mengamalkannya, juga menghormati mushaf Al-Qur'an ya. Dihormati itu mushaf, jangan dilecehkan ya. Kalau ada yang tercecer ya berusaha untuk dijaga, kalau enggak bisa menjaga ya dimusnahkan dengan cara yang dibolehkan secara syar'i, misalkan dibakar atau dikubur, jangan dibiarkan berserakan. Ya. Atau di tempat-tempat yang biasa anak-anak mainan. Anak-anak mainan gak paham. Ya, ini koran atau Al-Quran. Ya. Diinjek semuanya. Betul? Nah, iya, terjadi. Ya. Anak-anak jangan itu kitab itu. Malah diinjek-injek. Gerak jalan di situ malah. Anak-anak gak paham. Nah ini, jangan sampai kita menjadi sebab dilecehkannya syiar-syiar Islam. Kalau kita termasuk orang muqassir, menyepelekan dalam masalah ini, maka kita termasuk. Meskipun kita bukan secara langsung pelakunya. Ya, tapi kita termasuk orang yang ikut melecehkan Al-Quran. Kemudian, kata Nabi, وَيَضُوا بِالْأَخْرِينَ. Dan Allah juga akan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Kenapa? Ya tadi, mengabaikan dalam membacanya. Enggak mau baca. Ya, meninggalkan, malas untuk baca Quran. Ya, hidangan paginya, sarapan paginya koran, ya. Kalsel pos, ada kalsel pos, Banjar pos, iya, Banjar mesin pos, ya. Kalau di Kaltim ada Balikpapan, Kaltim pos, Tribun ini dan itu, ya, kayaknya ada yang kurang gitu loh, ya. Kalau sarapan cuma sekedar donat sama teh manis. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Koran. Koran. Allah musta'an. Bukan Quran. Bukan Quran. Ya. Maka hendaknya kaum muslimin sudah mulai introspeksi, muhasabah. Ya, mulai sekarang. Ya, pagi manfaatkan. Ya, kalau ada waktu, ya, kan sempatkan. Ya, baca Quran. Baca Quran. Ya, sempatkan 10 menit, 15 menit setiap hari. Ya, kalau pagi kayaknya sibuk ini, masuk kerja nanti kalau ya lama di masjid baca Quran terlambat, ya sudah. Kapan cari waktunya? Siangkah? Ya, malamkah? Ambil waktu luang kita. Ya, sehingga kita itu betul-betul merasakan kita itu punya kitab suci. Ya. Nah, sehingga betul-betul merasakan ya adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin belum sampai pada taraf bisa menghafal seluruh ayat-ayat Al-Qur'an, tapi kita membacanya. Ya, menjaganya. Ini penting. Ya, merutinkan. Ya, dan juga termasuk orang-orang yang Allah rendahkan, mereka yang ya tidak mau baca Qur'an, demikian pula apalagi mempelajari tafsirnya. Ya, mengkajinya. Taklim malesnya luar biasa. Kenapa? Ayat tok yang dibahas. Ya. Hadis ayat, hadis ayat. Aduh, jenuh saya. Capek. Ya. Nah, ini bahaya yang kayak gini nih. Ya. Ini tanda-tanda kerendahan. Berarti ini dikhawatirkan masuk dalam ancaman hadis ini. Wa yadhibil akharin, Allah akan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an. Kapan itu? Ketika dia bermalas-malasan untuk mempelajarinya. Lah di antara momen ya. Waktu, kesempatan mempelajari Al-Quran, yaitu ketika ta'lim. Karena ketika ta'lim, yang dibahas ada Al-Quran, ayat dan hadis. Ya. Sehingga kalau seorang sudah bermalas-malasan, berarti dia sudah berpaling dari Al-Quran. Ya. Enggak mau mengkajinya. Nah, Allahul Musta'an. Ya. Sebagian mereka, yang mereka katanya punya semangat Islam, ya. Harokah-harokah Islamiyah, ya. Orang-orang yang punya kecemburuan terhadap Islam, ya, namun jahil. Ya. Kalau halakoh, ya. Kalau liqo-liqo yang dibahas apa? Bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan perkataan para ulama, bukan bimbingan para ulama ahlus sunnah atau yang lainnya. Bukan. Bukan bimbingan para salaf tentang suatu masalah, bukan. Yang dibahas apa? Ini presiden mengeluarkan statement seperti ini, kira-kira tanggapan kalian bagaimana? Itu aja dibahas. Kepres ini, kepres itu, UU ini, perpu itu, perpu itu. Allahu musta'an. Apa manfaatnya seperti ini? Sehingga lama ngaji dengan mereka bukan tambah pinter, bukan tambah iman, bukan tambah giat ibadah. Bukan tambah nampak syiar Islamnya. Tapi tambah beringas. Kenapa? tiap hari dicekoki dengan aib penguasa. Yang dibahas itu penguasa, zalim ini. Aturannya sudah enggak relevan ini, enggak adil ini. Zalim, zalim, zalim. Sudah kumpul 10, besok demo. 10 sudah dibahas, besok demo. Itu tok isinya. Allah musta'an. Ya, ya, pantas mereka direndahkan oleh Allah. Direndahkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Nauzubillah. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ya, direndahkan sampai mereka turun ke jalanan. Allah musta'an. Perempuan-perempuannya. Ya, perempuannya di depan, lakinya di belakang. Allah musta'an. Enggak punya malu gitu loh. Ya, tapi slogannya khilafah Islamiyah. Masakin, ya, orang-orang miskin kayak gitu. Taib, sebab yang keempat, yang terakhir mungkin ya, adalah at-tawadhu'. Cara kita untuk meraih dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah adalah dengan tawadhu'. Rendah hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rendah hati di hadapan al-haq, di atas kebenaran. Rendah hati dalam menerima kebenaran. Dan tawadhu ini apabila dijabarkan, ya, konsekuensinya yaitu dia harus meninggalkan penyakit kesombongan. Dan definisi dari penyakit kesombongan al-kibr atau istikbar seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, al-kibru batarul haqi wa qamtun nas, bahwa yang namanya sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, ya, menolak nasihat, ya, menolak masukan yang benar, yang baik, dan merendahkan manusia. Sehingga lawan dari kibr adalah tawadhu. Berarti tawadhu adalah menerima kebenaran dan tidak merendahkan manusia. Ya. Dia merasa sama seperti yang lainnya. Ya, enggak petantang petenteng. Kenapa sama? Ya. Nah. Yang Islamnya dari lahir, ya, enggak merasa tinggi dengan orang yang baru masuk Islam. Ya. Yang ngajinya sudah lama, enggak merasa tinggi dengan orang yang baru ngaji. Yang sudah lama kenal sunnah 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, enggak merasa tinggi dengan orang yang baru sebulan kenal sunnah. Sama. Kenapa? Ya. Ini bukan ukuran. Tapi yang mengetahui siapa yang paling mulia di antara mereka adalah Allah. Dan itu masalah hati, masalah amalan, masalah iman dan tauhid. Ya. Nah. Meskipun tentunya dalam hal ini, ya, secara lahiriah di dalam Islam dianjurkan untuk menghormati orang yang tua, ya, orang yang punya ilmu, para ulama, para masyayikh, ya, dianjurkan. Nah, namun dari sisi ke dalam yang bersangkutan enggak boleh merasa tinggi. Enggak boleh merasa tinggi. Semuanya yang sudah sekian puluh tahun beribadah kepada Allah, ya, 40 tahun misalkan gak pernah lewat sholat jamaah, gak usah merasa tinggi dengan orang yang baru tobat, baru sholat jamaah kemarin, gak usah merasa tinggi. Kenapa? Inilah tawadhu. Demikian pula menerima kebenaran, nah, ini termasuk sifat tawadhu. Menerima kebenaran, menerima nasihat. Kalau salah ya salah, ya, gak usah canggung-canggung menyatakan saya salah, tobat, saya menyesal, jazakallah khair, terima kasih, ya, kepada orang yang telah mengingatkan. Nah, sehingga termasuk orang yang bijak. Ya, ketika ada saudaranya yang negur, ya, misalkan ada seseorang datang kepada dia, kamu tahu si fulan itu tadi barusan menyebutkan, ya, kesalahan-kesalahan kamu loh. Ya, kamu begini begini begini. Jawaban orang yang bijak, yang tahu kapasitas dirinya dan status dirinya, dia akan mengatakan, itu belum seberapa. Kalau seandainya dia tahu kesalahan saya yang sesungguhnya, maka lebih banyak dari apa yang dia sebutkan. Ya, bukan malah, yang benar kamu, enak aja di mana itu? Dilaporin begitu malah merang, merah mukanya. Ya, kenapa? Gak terima? Nah, gak seperti itu. Ya, gak seperti itu. Artinya untuk menunjukkan tawadhu, ya, kepada orang yang mengadukan, terkadang ada seorang seperti itu, tujuannya apa? Mengadu? Adu domba. Ya, dengan saudaranya. Bisa jadi, hati-hati. Alhamdulillah. Saya bersyukur kalau ada orang yang mengingatkan saya telah keliru dalam masalah ini, dalam masalah ini. Alhamdulillah. Ya, sehingga saya sadar. Karena mungkin dalam masalah ini saya tahunya benar, ternyata salah ya, keliru. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Sehingga itu justru bukan menunjukkan kerendahan, tapi justru sebaliknya menunjukkan kemuliaan. Bahwa dia adalah orang yang jujur dan ikhlas dalam mengikuti kebenaran. Bukan main-main. Ya, bukan cinta popularitas. Ya, bukan senang ketenaran. Bukan. Tapi betul-betul jujur. Dia ingin kemuliaan di sisi Allah. Tawadhu. Ya. Makanya kata Nabi SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan semakin angkat derajatnya. Ya, tapi perhatikan dan lihat. Ya, dalam sejarah dan dalam kenyataan di lapangan, orang-orang yang menolak al-haq menjadi rendah dan hina. Ya. Yang dahulu masya Allah dia dikenal sebagai orang yang ikut andil besar dalam memperkenalkan dakwah salafiyah di Indonesia misalkan. Ya. Boleh dibilang pelopor ya. Kalau itu berlebihan ya maaf. Ya dakwah ke sana kemari ya. Luar biasa, enggak kenal lelah dari satu kota ke kota yang lainnya. Luar biasa. Ada asar, ada pengaruh. Ya, semakin berkembang, semakin dikenal, ada pondoknya, murid-muridnya menyebar. Ya, lulus terjun ke masyarakat jadi dai-dai ahlus sunnah. Alhamdulillah. Ya. Namun ketika orang ini jatuh dalam kesalahan, menyimpang dalam satu permasalahan. Dari sekian masalah yang dia jatuh ke dalamnya. Diingatkan, dinasihati secara rahasia, secara terang-terangan, kok enggak ada perubahan? Ya sudah akhirnya direndahkan. Direndahkan, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ya, meskipun murid-muridnya dikatakan sebagai murid-murid durhaka. Ya. Ya, muridku durhaka kabeh. Nah, kayak Jamarto. Ya. Ja'far Umar, Thalib. Khawarij murni. Ya, takfiri, hati-hati. Punya majalah namanya Salafi. Allahu musta'an, ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya kepada kita sekalian, sedikit pencerahan dan mengingatkan ya di antara kita ada kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.